Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terakhir kita, pembahasan kita berakhir pada penyebutan takdir atau maratibul takdir yang tafsili, ya. Setelah kita selesai menyebutkan maratibul takdir atau maratibul qadar al-arba, ada empat, ya, yang am, tingkatan takdir yang empat, yang umum, apa saja? Al-ilm, al-kitabah, al-masyiah, al-khalq, ya. Nah, kemudian dari yang umum tersebut ada lagi martabat takdir, tingkatan-tingkatan takdir yang detail, yang rinci. Apa saja? At-takdir al-umuri, yang dicatat di awal umur seorang manusia, dicatat ketika seorang janin berada di perut ibunya. Kemudian takdir hauli, yang tiap tahun dicatat ketika malam Lailatul Qadar. Kemudian takdir yaumi, tiap hari, ya. Jadi setiap amalan Bani Adam itu dicatat oleh malaikat. Itulah maksudnya, ya, takdir yaumi, dicatat tiap hari oleh malaikat, ya, yang malaikat hafadhah, yang memang tugasnya mencatat amalan manusia. Setelah kita mengetahui tingkatan-tingkatan takdir tersebut, yang maka seorang muslim, seorang mukmin wajib mengimani tingkatan-tingkatan tersebut seluruhnya. Tidaklah bisa seorang mukmin, seorang hamba dikatakan beriman dengan takdir secara sempurna sampai dia mengimani tingkatan-tingkatan takdir tersebut. Ya. Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala, ketika setelah menyebutkan tingkatan-tingkatan takdir tersebut, beliau menjelaskan, wa ma'a dzalika, ya, setelah seorang memiliki pengetahuan bahwasanya Allah lah, ya, yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, ma'a dzalika arsalallahu ar-rusul, bersamaan dengan itu, bersamaan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini, termasuk amalan-amalan manusia, ya, amalan-amalan kita yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan sampai kita na'udzubillah berakidah dengan akidah yang batilah, akidahnya kaum Qadariyah yang mengimani bahwasanya di sana ada pencipta selain Allah. Ya, karena Qadariyah, sebagian kaum Qadariyah meyakini bahwasanya af'alul ibad, perbuatan hamba itu bukan Allah yang menciptakan, tapi hamba itu sendiri yang menciptakan amalannya. Ini adalah akidah yang batilah, ya. Seorang mukmin, seorang sunni harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh yang terjadi di alam semesta ini, termasuk amalannya. Amalan yang dia lakukan adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita yakini. Namun bersamaan dengan itu, kita juga harus memahami bahwasanya Allah juga mengutus para rasul. Ya. Wa ma'a dzalika arsalallahu ar-rusul wa anzalal kutub. Bersama dengan itu, Allah juga menurunkan atau mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Ya, yukalliful ibada bi awamirihi wa nawahin wa qa'id wa ibadat wa masyakal dzalik. Allah membebankan syariat ini kepada hamba-hambanya, syariat yang berupa perintah, ya. Perintah untuk salat, perintah untuk bertauhid, sebelum itu, ya, salat, puasa, zakat dan haji dan seterusnya. Ya. Dan juga syariat yang berupa nawahin, larangan-larangan, ya. Begitu juga syariat yang berupa aqaid, akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang harus diimani oleh hamba. Dan juga ibadat, syariat yang berupa amalan-amalan ibadah. Falmuti' yuti'u bikhtiyarihi wa iradatihi. Ini harus kita pahami dan kita yakini, ya. Ini adalah akidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Falmuti', seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yuti'u bikhtiyarihi wa iradatihi. Dia taat kepada Allah dengan kehendaknya sendiri dan dengan iradahnya sendiri, bukan karena dipaksa. Seorang yang taat kepada Allah, dia adalah taat karena kehendaknya. Wa dzalika la yunafi masyiatallahi wa qudratah. Dan yang seperti ini, keyakinan yang seperti ini tidak menafikan keyakinan bahwasanya Allah menghendaki itu semua dan Allah yang menciptakannya, yang menciptakan ketaatan tersebut, ya, amalan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Walaupun si hamba melakukan ketaatan itu dengan kehendaknya, namun Allah lah yang menciptakannya, ya. Ini harus kita yakini. Faman ata'a wa salaka sabila ar-rusul al-kiram fajaza'uhul jannah. Barang siapa yang mau taat dan menempuh jalannya para rasul, maka balasannya adalah jannah, syurga. Wa man asar rusula wa kadzabahum wa khalafahum husiba ala dzalika wa juziya ala miqdarin hirafi. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada rasul dan mendustakan mereka dan menyelisihi mereka, maka mereka akan dihisab, dihitung amalannya dan dibalas sesuai dengan kadar penyimpangannya. In kana kufran fannar khalidan mukhalladan fiha. Jika penyimpangannya sampai pada tingkat kekufuran, maka balasannya adalah neraka yang abadi, neraka yang selama-lamanya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa in kana min ashabil kabair. Namun penyimpangannya jika tingkatannya adalah pelaku dosa besar, namun dia masih memiliki tauhid, dia masih memiliki iman, yadkhulu tahta masyiatillah, maka dia berada di bawah masyiat Allah, di bawah kehendak Allah. Insya'a afa'anhu wa insya'a adzabahu. Jika Allah berkehendak, Allah akan memaafkannya sehingga tidak diazab. Namun jika Allah berkehendak, Allah akan mengazabnya. Ini adalah akidah seorang mukmin, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Taib. Asyahid. Jadi kesimpulannya, ya. Annal iman bil qadar khairihi wa syarrihi la yunafil qiyam wan nuhud bisyara'i. Iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik maupun yang buruk sama sekali tidak menafikan atau tidak kontradiksi dengan wajibnya seorang hamba untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti kaum Jabriyah, ya, karena ghulu, ya, berlebih-lebihan dalam beriman kepada takdir dan tidak disertai dengan ilmu. Mereka menganggap yang namanya takdir, beriman kepada takdir, konsekuensinya ya, ya sudah, mereka akan melakukan sekehendaknya. Mereka akan berbuat maksiat, bahkan berbuat kesyirikan dan kekufuran ketika diingatkan alasannya, ini juga terjadi dengan takdir Allah. Kekufuran yang saya lakukan, kekufuran, kesyirikan yang saya lakukan ini juga terjadi dengan takdir Allah. Kalau Allah enggak menghendaki, pasti enggak akan terjadi. Ya, ini kaum Jabriyah, penyimpangan kaum Jabriyah. Maka bantahannya adalah dari beberapa sisi. Kita akan baca penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin untuk membantah syubhatnya kaum Jabriyah ini. Kata beliau, penjelasan beliau ini bisa diambil, didapat dari kitab beliau, Aqidatu Ahli Sunnati Wal Jamaah. Aqidahnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Setelah beliau menyebutkan tingkatan-tingkatan takdir, beliau berkata rahimahullah, walakinnana ma'adhalika nu'minu bi anna Allah ta'ala ja'ala lil'abad ikhtiyaran wa qudratan. ya, walaupun kita beriman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, kita yang meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk menciptakan amalan-amalan kita, bersamaan dengan itu kita juga wajib beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi setiap hamba itu ikhtiar, kehendak, pilihan, dan qudrah, kemampuan. Ya, Allah telah memberikan bagi setiap hamba yang mukallaf, yang dibebani syariat, ikhtiar, kehendak, dan qudrah, kemampuan. Ya, yang mana dua hal ini, kehendak dan kemampuan ini, kata beliau, bihima yakunul fi'l, yang dengan dua hal ini perbuatan itu bisa dilakukan, perbuatan itu bisa terjadi. Ketika apa? Ketika ada kehendak dan kemampuan. Wad dalil ala anna fi'lal abdi bikhtiyarihi wa qudratihi umurun. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya perbuatan hamba itu didasari dengan kehendak dan kemampuannya, ya, ada beberapa dalil yang menunjukkan hal itu. Ya, beliau akan menyebutkan setidaknya ada 5 dalil yang menunjukkan bahwasanya manusia ini beramal ya dengan kehendaknya, bukan seperti gambarannya orang-orang Jabri ya. Manusia ini beramal seperti dipaksa, seolah-olah enggak punya kehendak. Ya, naam, seolah-olah syariat Allah itu, perintah dan larangan Allah yang Allah turunkan kepada manusia itu seperti ketika seorang ya memerintahkan kepada seorang yang diikat tangannya di bawah punggungnya, diikat ya, kedua tangannya diikat, kakinya diikat, kemudian dijeburkan ke dalam laut dan diperintahkan berenanglah. Ini gambarannya orang-orang Jabriyah. Jadi seolah-olah perintah Allah itu seperti itu. Ya. Seperti ketika seorang diperintahkan berenang dalam keadaan tangannya dan kakinya terbelenggu. Ya enggak bisa. Nah, enggak punya kudrah. Maka tidak seperti itu. Itu adalah gambaran yang salah. Dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya hamba itu beramal dengan kehendak dan kemampuannya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-223. Nah, ketika Allah berfirman ya, fa'tu harthakum anna syi'tum. Kelengkapan ayatnya ya, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ya, ketika Allah menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara sepasang suami istri, ya, sesungguhnya istri-istri kalian itu adalah ladang bagi kalian, maka Allah memerintahkan fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah ladangmu itu anna syi'tum, sesuai dengan apa yang kalian kehendaki, ya, selama tidak melanggar aturan syariat. Syahidnya adalah pada perkataan anna syi'tum, ya, sesuai dengan kehendak kalian. Allah menetapkan bahwasanya manusia itu punya kehendak. Ya, dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya manusia itu punya kehendak. Anna syi'tum, mengidhofahkan, menyandarkan kehendak kepada para hamba. Dan juga dalam ayat yang sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, dalam surat At-Takwir, wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Ya. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Di sini disebutkan wa ma tasha'una, dan tidaklah kalian berkehendak atau apa yang kalian kehendaki tidaklah terjadi kecuali jika Allah rabbul alamin menghendakinya. Ya. Dari ayat ini dipahami bahwasanya kehendak manusia tidak akan bisa terwujud kecuali kalau Allah juga menghendaki. Tapi dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya manusia juga punya kehendak. Walaupun kehendak manusia tidak mutlak bisa terjadi, ya. Kalau Allah menghendaki yang sebaliknya, maka tidak akan bisa terjadi kehendak manusia tersebut. Ya, taib. Tapi syahidnya Allah menyebutkan bahwasanya manusia itu punya kehendak. Taib. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya hamba itu berbuat dengan kehendak dan kemampuannya. Qala rahimahullah tawjihul amr wan nahyi ilal abdi law lam yakun lahu ikhtiyarun wa qudratun lakana tawjihu dhalika ilaihi min at-taklif bima la yutaq. Ya. Dalil yang kedua adalah adanya perintah dan larangan yang Allah tujukan kepada hamba. Kepada hamba-hambanya yang mukallaf, mukallafun, yang dibebani syariat dari manusia dan jin, bangsa manusia dan jin. Ya. Allah membebani mereka syariat berupa perintah dan larangan. Ya. Lau lam yakun lahu ikhtiyarun wa qudratun, kalau seandainya hamba tidak memiliki kehendak dan kemampuan, maka perintah Allah ini, ya, perintah Allah ini yang ada di dalam syariatnya itu merupakan bentuk perintah atau pembebanan terhadap sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Ya, memerintahkan seseorang yang tidak punya kemampuan dan tidak punya kehendak, ya, maka ini adalah bentuk perintah yang sia-sia, bentuk perintah yang orangnya pun tidak akan bisa mengerjakan. Wa huwa amrun ta'bahu hikmatullah, hikmatullah ta'ala wa rahmatuhu wa khabaruhu sadiq. Ya, ini adalah sebuah perkara yang sama sekali tidak sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sesuai dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah yang hakim, Allah yang rahim membebankan syariat ini kepada makhluknya yang tidak punya kehendak dan tidak punya kemampuan. Sama sekali tidak masuk akal. Allah yang maha hakim, yang maha rahim, yang maha kasih sayang kepada hambanya, namun membebani hambanya dengan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Ya, maka ini adalah perkara yang mustahil, tidak sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam surat, di dalam ayat di dalam surat Al-Baqarah, Allah ta'ala berfirman, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, dan tidaklah Allah membebani sebuah jiwa kecuali yang dia mampu. Ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dengan tegas, Allah tidak membebani sebuah jiwa kecuali yang sesuai dengan kemampuannya. Baik. Itu dalil yang kedua. Ats-tsalits, dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya setiap hamba itu berbuat dengan kehendak dan kemampuannya adalah madahul muhsin ala ihsanihi wa dhammul musii' ala isaatihi wa itsbatu kullin minhuma bima yastahiq, yaitu pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang berbuat kebaikan atas kebaikan yang dia lakukan. Ya, berapa banyak di dalam Al-Quran Allah memuji orang-orang kaum mukminun dengan imannya. Allah menyatakan, Wallahu yuhibbus sabirin, Wallahu yuhibbul muhsinin, Innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, berbagai amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan dan kebajikan Allah puji. Ya, begitu juga sebaliknya, di dalam Al-Quran banyak, di banyak tempat Allah mencela orang-orang yang berbuat kejelekan, ya, atas kejelekan yang dilakukan, baik berupa kekufuran, kesyirikan maupun kemaksiatan. Ya. Naam. Dan Allah menetapkan balasan bagi masing-masingnya. bagi orang yang berbuat baik akan diberikan balasan yang berlipat ganda, dan sebaliknya yang berbuat jelek Allah ancam dengan azab, Allah ancam dengan siksa di dunia dan di akhirat. Walaula, penjelasannya, walaula annal fi'la yaqau bi iradatil 'abdi wa ikhtiyarihi lakana madhul muhsin abathan wa 'uqubatul musii' dhulman. Perhatikan ya bagaimana sisi pendalilannya. Setelah kita tahu bahasanya Allah memuji orang-orang yang berbuat baik dan mencela orang-orang yang berbuat kejelekan, dan Allah menjanjikan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik dan mengancam orang-orang yang berbuat jelek dengan adab, dengan siksa. Kalau saja perbuatan yang dilakukan oleh hamba itu bukan karena iradahnya, bukan karena kehendaknya, ya, dan juga bukan karena kemauannya, maka pujian Allah kepada orang-orang yang berbuat baik itu adalah perkara yang sia-sia. Toh dia melakukan itu bukan karena kehendaknya, bukan karena kemampuan, bukan karena kemauan dan kemampuannya. Lalu apa gunanya dipuji? Kalau dia mengerjakannya bukan karena kemauannya sendiri, ya, maka pujian yang ditujukan kepada orang yang berbuat baik tersebut sia-sia. Toh dia juga enggak melakukannya karena kehendak dia sendiri. Begitu juga kalau seperti itu, ya, begitu juga hukuman bagi orang-orang yang berbuat jelek itu adalah kezaliman. Karena apa? Dia melakukan kejelekan itu bukan karena kehendaknya. Maka ketika orang yang berbuat jelek, kekufuran, kesyirikan diadab, diiqab, maka itu adalah kedzaliman. Nah. Wallahu ta'ala munazzahun 'anil 'abth wal dhulm. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala suci, ya, dan disucikan dari segala bentuk 'abath, kesia-siaan dan kedzaliman, ya. Demikian. Baik, ya. Berikutnya dalil yang keempat yang menunjukkan bahwasanya perbuatan hamba itu dilakukan dengan kehendak dan kemampuannya. Annallaha ta'ala arsala rusul. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, ya, mulai dari Nuh alaihissalam sampai rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Dan Allah terangkan ini di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-165. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Dan Allah mengutus para rasul yang tugasnya adalah untuk memberikan kabar gembira dan menyampaikan peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Ini di antara hikmah diutusnya para rasul. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, agar tidak ada lagi hujjah, ya, bagi manusia untuk memprotes Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi hujjah bagi manusia, ya, untuk memprotes Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sudah diutus para rasul, ya. Maka penjelasannya adalah walaula anna fi'lal 'abdi yaqau bi iradatihi wa ikhtiyarihi ma batalat hujjatuhu bi irsalir rusul. Ya. Kalau seandainya perbuatan hamba itu bukan atau tidak terjadi karena kehendak dan kemauan hamba itu sendiri, maka hujjah mereka tidak akan bisa terputus dengan diutusnya para rasul. Ya, bisa dipahami ini. Jadi ketika kaum musyrikun atau kaum kufar kelak di hari kiamat, mereka diazab di dalam neraka, mereka tidak lagi bisa memprotes, ya, keputusan Allah tersebut, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Mulk, ya, ketika golongan-golongan kaum kufar yang dimasukkan ke dalam neraka dikatakan kepada mereka, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Maka penjaga-penjaga neraka itu menanyakan kepada mereka, bukankah sudah datang kepada kalian pembawa atau pemberi peringatan? Maka mereka menjawab, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Mereka sendiri mengakui, ya, bahkan sungguh telah datang kepada kami pemberi peringatan. Ya, fakadzabna, tapi kami mendustakannya. Mereka sendiri mengakui, ya. Jadi sudah tidak ada hujjah lagi bagi mereka untuk memprotes keputusan Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Kalau seandainya perbuatan yang mereka lakukan, kekufuran dan kesyirikan yang mereka lakukan itu bukan karena kehendak mereka sendiri dan bukan karena kemauan mereka sendiri, maka belum berhenti sampai situ hujahnya. Mereka masih punya hujah, ya, yaitu, ya Allah, kenapa kami masih diazab? Kenapa kami diazab? Toh kami melakukan itu semua bukan karena kehendak kami, bukan karena kemauan kami, ya. Kenapa kami harus diazab? Masih ada tersisa hujah ini, tapi sudah bisa, tidak bisa dipakai lagi. Karena apa? Karena kekufuran yang mereka lakukan, kesyirikan yang mereka lakukan atas kehendak dan kemauan mereka sendiri, sehingga mereka tidak akan bisa lagi berhujjah dengan hujjah ini, ya. Nah, taib. Terakhir, dalil yang kelima yang menunjukkan bahwasanya perbuatan hamba itu dilakukan dengan kehendak dan kemampuannya sendiri, anna kullu fa'ilin yuhissu annahu yaf'alu syai' au yatrukuhu biduni ayyi syu'urin bi ikrah. Ini, ya, bahwasanya setiap hamba yang berbuat, ya, coba kita rasakan sendiri, setiap pelaku perbuatan itu akan merasakan ketika dia melakukan sebuah perbuatan, melakukan sebuah pekerjaan, melakukan sebuah amalan, atau meninggalkan sebuah amalan, ya, dia melakukan dan meninggalkan amalan tersebut tanpa dia merasakan ada paksaan, ya. Setiap kita mau berjalan misalnya, atau mau melakukan apapun, atau meninggalkan sesuatu, kita merasakan dan meyakini dalam diri kita bahwasanya kita melakukan itu atau meninggalkan itu ya karena kehendak kita sendiri, bukan karena kita merasakan ada paksaan, seolah-olah kita didorong untuk jalan. Tidak, ya, kita sendiri yang merasakan kita ingin melangkah, kita ingin jalan, ya. Taib. Fahuwa yaqumu wa yaq'ud wa yadkhul wa yakhruj wa yusafir wa yuqim bimahdi iradatihi. Seorang manusia berdiri, duduk, masuk, keluar, safar, mungkin itu semua mereka lakukan dengan semata-mata atau murni kehendaknya sendiri. Wala yash'ur bi anna ahadan yukrihuhu ala dhalik. Tidak ada seorang yang kemudian, oh, saya berjalan tapi seolah-olah ada yang memaksa saya untuk berjalan, ya, kecuali kalau orang kesurupan mungkin, ya. Na'udzubillah. Kalau kesurupan beda lagi ceritanya, ya. Karena memang ada pengaruh dari jin, ya. Tapi orang yang sehat, orang yang waras, ya, merasakan, ya, ketika dia berjalan, melakukan perbuatan apa, melakukan amalan atau pekerjaan, dia tidak merasakan ada yang memaksanya. Itu murni dari kehendaknya. Bal yufarriq tafriqan waqiyan baina ay yaf'al syai' bi ikhtiyarihi wa baina ay yukrihahu alaihi mukrih. Ya, bahkan seorang yang berakal, akalnya sehat dan waras, sehat, bisa membedakan, ya, dengan perbedaan yang jelas ketika dia berbuat sesuatu dengan kehendaknya sendiri dan ketika dia berbuat sesuatu karena dipaksa, ya. Wakadzalika farraqa asy-syara' bainahuma tafriqan hakiman atau tafriqan hukmiyan. Oleh karena itu syariat juga, ya, memberikan hukum yang berbeda ketika sebuah perbuatan dilakukan oleh seorang yang dengan kehendaknya sendiri dengan seorang yang melakukan perbuatan karena dipaksa, hukumnya berbeda di dalam syariat. Falam yu'akhid al-fa'il bima fa'alahu mukrahan alaihi fima yata'allaq bihaqqillah. Maka seorang yang melakukan perbuatan karena dipaksa, maka dia tidak terkenai hukum, ya, tidak dihukum dengan perbuatannya yang dilakukannya karena terpaksa. Ya. Nah, seperti itu, ya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga hal ini bisa dipahami dengan baik dan semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa menambah iman dan takwa kita. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.